السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنقول الله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini. إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab dari kitab التفسير الميسر juz yang pertama surah Al-Baqarah. إن شاء الله تعالى pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke 89 ya. Ini ya, 89 insyaAllah. Silakan Ibu Dahyalis ya. Nggak bisa. Tuh, Umi Ida, silakan. Ya, Ustaz. 89 benar ya? 92, Ustaz. Oh, 92. Oh, ya, Afan. Baik, tafadhali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma tahattumul ijra min ba'dihi wa antum dolimun. Dan sungguh telah datang Musa kepada kalian dengan bukti-bukti, kemudian kalian menjadikan anak lembu sesudah itu, dan kalian orang-orang yang zolim. Al-wawu harfu atof, alamu harfu taukid, kot harfu tahkik, ja'a fi'lun madi, kum sebagai maf'ulun bi, Musa sebagai fa'il, bel bayi nati jar majrur, tumma harfu atof, itahottum fi'il madi, tum sebagai fa'ilnya, ijla maf'ulun bi, min ba'di jar majrur alha'u sebagai mudofun ilai, alwaw harfu atof, antum mubtada, dolimuna sebagai khobar mubtada. Tafsirnya Ustadznya. Ya. Yeah. Walakot ja'akum Nabi Wahi Musa bil mu'ajizatil wadihatid dhalati ala sidakihi. Kala dufani wal jarodi. Afan. Kad dufani wal jarodi wal kumali wa dofati wa ghairi dalika mimma dakarohu wa hu fil Qur'anil azimi. Wa ma'a dalikat tahi dalikat tahit tumul tahottumul tahottumul ya Ustaz. Wa ma'ada likat tahottumul ijla ma'abuda ba'da dahabi Musa ila miqati rabbihi wa antum matajawizuna mutajawizuna wa antum mutajawizuna hududawahi. Dan sungguh Nabi Musa dengan mukjizat yang jelas telah datang kepada kalian yang menunjukkan atas kebenaran mukjizat itu, seperti taufan, belalang, kutu, kata, dan selain itu. Selain itu, dari apa yang Allah telah mengingatkannya di dalam Quran yang mulia. Dan bersamaan dengan itu, kalian mengambil anak lembu sebagai sesembahan. Setelah kepergian Nabi Musa untuk menemui Rabb-nya. Dan kalian orang-orang yang melampaui batas atas hukum-hukum Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fikat barakallahu ustaz wa iyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Dan sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan petunjuk-petunjuk, dengan penjelasan-penjelasan, yaitu Taurat. Tsumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'di. Kemudian kalian mengambil anak sapi yang sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Wa antum dhalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ini merupakan ulangannya, ulangan dari kisah yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, lalu Allah memerintahkan Musa untuk meninggalkan kaumnya sendiri, ya. Dan memang ya, para nabi itu ketika ingin mendapatkan wahyu yang pertama kali itu memang mengundurkan menyendiri, sebagaimana Rasulullah itu beruzlah di gua, ya, untuk mengasingkan diri, ya, kemudian menerima wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq. Begitupun Musa, ya, Allah perintahkan Musa untuk menyendiri, ya, ke Bukit Tur Sina selama 40 hari. Namun masa yang sangat singkat itu, 40 hari, malah ya digunakan oleh orang-orang Bani Israel untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menjadikan patung anak sapi, ya, dan mereka takjub, ya. Jadi patung itu ketika ada angin yang melewatinya maka akan bersuara. Mereka takjub dengan patung itu, lalu mereka menjadikan ya anak sapi itu, patung anak sapi tersebut sebagai sembahan. Dan ini ajaib itu. Padahal ya patung yang semacam itu bisa dibuat oleh manusia. Artinya mudah ditiru, mudah digandakan. Sementara mujizat ya dan kejadian luar biasa yang mereka saksikan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari Fir'aun, diberi makanan dari surga, dinaungi angan, diberikan 12 mata air sesuai dengan jumlah suku mereka. Ini merupakan sesuatu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukannya. Ya. Tapi mereka tidak mau beriman. Ini justru ya keanehan mereka. Kepada sesuatu yang sangat sederhana, hanya sebuah patung melakukan suara, mereka mau beriman, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan bukti-bukti nyata kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Ini menunjukkan bahwasanya memang Bani Israel ini kaum yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka seringkali memperolok ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, antum zalimun, ya, kalian adalah orang yang zalim. Siapa tuh yang zalim? Ya, orang yang zalim adalah orang yang melanggar atau melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang Bani Israel yang membangkang. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bu Reni. Iya, Ustaz. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, ya, dengan kalian dan kami mengangkat gunung Tur di atas kalian. Ya khudu ma'atainakum dan ambillah, peganglah. Ya, ambillah, peganglah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kuat dan dengarkanlah. Mereka berkata, kami mendengar dan kami ingkar ya, tidak taat dan ke apa namanya? Dan sudah masuk gitu ya Ustaz ya wa usyribu dan sudah masuk ke dalam hati-hati mereka anak sapi ya karena kekafiran mereka. Katakanlah betapa buruk ya apa yang diperintahkan kepada kalian apa imanukum kulbi sama ya nurkum bihi imanukum katakanlah betapa buruk gimana kalian yang memerintahkan kalian untuk menyembah yang anak sapi itu yang memerintahkan kalian untuk menyembah anak sapi itu ya betapa buruk iman kalian itu ya yang memerintahkan untuk ya. Melakukan itu jika kalian beriman. Wawu al-wawu harfu atfin iz dhorof akhwadna fi'il madhi fa'ilnya na misaqo itu maf'ul bi kemudian mudhof ilai al-wawu harfu atfin rofa'na fi'il madhi na sebagai fa'il fauqo maf'ul bi kumnya mudhof ilai al-turo ini fauqo ini dhorof ya iya dhorof Zorof, kum sebagai mudhof ilaih, al-turo ini maf'ul bi, khudu ini fi'il amr, wawu sebagai fa'ilnya, ma itu maf'ul bi, ataina kum, ini ataina fi'il madhi, na sebagai fa'ilnya, kum maf'ul bi, biku watin jar majrur, wawu harfu atfin isma'u itu fi'il amr wawu sebagai fa'ilnya qalu fi'il madhi wawu sebagai fa'ilnya sami'na fi'il madhi na sebagai fa'il wawu al wawu harfu atfin asaina fi'il madhi na sebagai fa'il al-wawu harfu atfin ushribu fi'il madhi wawu sebagai fa'il fi qulubi jar majrur him mudhaf ilai al-ijla maf'ul bih bi kufri jar majrur him mudhaf ilai qul fi'il madhi bi sama bi sa itu bi sama bi sa apa ya Ustaz ya? Bisa itu fi'il madhi ya Ustaz ya? Ya, fi'il madhi. Maknya tamyiz. Ya murukum. Itu fi'il mudhari. Fulbi sama. Fa'ilnya imanukum. Kemudian kumnya di sini sebagai mudhof ilai. Murukum. Baik, tunggu. Sama ya murukum. Maaf Ustaz, saya ulang. Ya murukum ini fi'il madhi, fa'ilnya imanukum, kumnya sebagai maf'ul bi. Apaan? Ya muru itu fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Ya fi'il mudhari. Ya murukum fi'il mudhari, ini fa'ilnya imanukum, kumnya ya murukum ini sebagai maf'ul bi. Kemudian ini jar majrur. Tadi imanukum ini imanukumnya sebagai fa'il tadi ya Ustaz. Terus kumnya di sini sebagai mudhof ilai. In harfu syartin kuntum ini kunnya ini apa? Madhi naqis. Tumnya sebagai isim kana mu'minin ini sebagai khobar kana. Tafsirnya Wadhkuru hina akhadna 'alaikum 'ahdan mu'akkadan biqabulin ma ja'akum bihi Musa minat Taurati. Fanaqadtumul 'ahda farafa'na jabalat turi fawqa ru'usikum. Wa qulna lakum khudhu ma atainakum bijiddin. Wasma'u wa ati'u wa illa asfakna al-jabala alaikum faqultum sami'na qawlaka wa asayna amraka wa asayna amraka li'anna ibadat al-ijli qadim tizijat. Ustaz, betul enggak? Qadim tizijat. Imtazajat. Imtazajat. Qadim tazajat biqulubikum disababi tumadikum fil kufri. Qul lahum ayyuhar rasul qabuhama ya'murukum bihi imanukum minal kufri wadzalali in kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian di atas kalian, perjanjian yang yang penting ya Ustaz ya, yang dikuatkan, yang dengan menerima apa yang dibawa Musa dari Taurat, maka kalian melanggar perjanjian itu, maka kami mengangkat gunung Tur di atas kepala-kepala kalian, dan kami mengatakan kepada kalian, ambillah apa yang telah dibawa ambillah apa yang telah dibawa untuk kalian dengan sungguh-sungguh, dan dengarkanlah dan taatilah. Dan jika tidak, kami timpakan gunung di atas kalian, maka kalian berkata, kami mendengar perkataanmu, ya kami mendengar perkataanmu, dan kami tidak taat gitu ya dengan perintahmu. Dikarenakan menyembah anak sapi, penyembahan anak sapi sudah masuk ke dalam hati-hati kamu, hati-hati kalian, disebabkan terus-menerus dalam kekafiran. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, betapa buruk keimanan mereka yang menyuruh mereka untuk melakukan itu ya, dari kekafiran dan kesesatan. Jika kalian benar-benar beriman kepada apa yang Allah bawa atas kalian. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam Ustaz. طيب وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari kalian dan kami angkat di atas kepala kalian Bukit Tur. Ya. Khudu ma atainakum, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asayna. Lalu kemudian mereka berkata, kami dengar dan kami bermaksiat. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Ya. Kalau orang Islam, ketika datang perintah Allah kepada mereka, mereka mengatakan, sami'na ya, wa atayna. Kami dengar dan kami taat. Tapi kalau orang kafir, orang Yahudi, dan orang-orang yang semisal mereka, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Karena seringkali kita melihat ya dari kisah-kisah yang disampaikan dalam surah Baqarah ini, betapa orang Yahudi itu seringkali melanggar janji, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan malah melakukan apa yang Allah larang. Inilah kebiasaan orang Yahudi. Wa ushribu fi qulubihimul ajla bikufrihim. Dan keimanan kepada anak sapi itu telah meresap ke dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Ini yang sering disampaikan bahwasanya seseorang itu kalau terbiasa dalam kekufuran, ya, nyaman dengan kekufuran, nyaman dengan kejahatan yang dilakukan, malah Allah akan makin membuat dia jauh dari hidayah. Allah makin palingkan dia dari kebenaran. Ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Betapa buruknya apa yang iman kalian perintahkan kepada kalian. Artinya, harusnya punya iman itu digunakan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malah beriman kepada patung anak sapi yang hanya bisa mengeluarkan suara, sudah takjub mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada mereka berbagai macam mukjizat. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Namun kalau keimanan tidak ada di dalam dada mereka, ya seperti jadinya. Mereka kata Allah, in kuntum mu'minin. Jika kalian memang orang yang beriman. Tapi nyatanya kalian adalah orang yang senantiasa melanggar janji Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kekufuran kalian itulah akhirnya kalian makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Tadi kan? Fadi, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Qul katakanlah jika ada bagi kalian negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk khusus selain untuk manusia yang orang yang lain, maka mintalah kematian jika kalian benar. Kul fi'il amr in harfu syarat kanat fi'il madhi nakis lakumud darul akhiro lakum jar majrur sebagai khobarnya, ya, sebagai khobar daripada kanat. Ad-darul akhiro itu adalah sebagai isim daripada kanat indallahi mudhaf ilai inda itu dzaraf, Pak. Inda dzaraf inda dorof Allahi mudof ilainya kholisotan ini apa ya, khobar kedua maksudnya? Enggak, dia sebagai hal. Sebagai hal dari? Ini kalau hal itu enggak dari ininya, dari dari mereka ini, kumnya, antum. Kholisotan adalah sebagai hal daripada antum min dunin nasi min duni sebagai jar majrur, annasi sebagai mudhaf ilainya, fa harfu syarat, tamannau fi'il mudhari dengan wawu sebagai fa'ilnya, al mauta sebagai maf'ul binya. Afwan, tamannau itu fi'il amr, Pak. Ini kan maka harapkanlah kematian, kan? Ini fi'il amr, perintah dia. Tamannau sebagai fi'il amr, wawu sebagai fa'ilnya, al-mauta sebagai maf'ul bi, in huruf syarat, kuntum fi'il madhi nakis, tumnya sebagai isim dari kana, shodiqin adalah sebagai khobar daripada kana. Dibaca nasab. Nah. Qul ayyuhar rasulu li yahudi alladzina yad'una ay annal jannata khalisatun bihim amahum annahum ay annahum ay bizamihim bizamihim annahum awliyaullah annahum awliyaullah min dunin nasi wa annahum abna wa annahum abnauhu wa ahibbauhu wa ahibbauhu ingkanal amru kadalika fad'u alal kadibina minkum au min ghairikum bil mauti in kuntum sadiqina fi tu'u fi da'wakum kul katakanlah ya Rasul kepada orang Yahudi yang menginginkan surga khusus yang untuk mereka. Ya, untuk mengklaim, Pak. Yang mengklaim bahwa surga adalah khusus untuk mereka. Liyaz'amu karena persangkaan mereka. Karena persangkaan mereka. Bahwa mereka adalah lebih diutamakan ya. Bukan wali-wali Allah. Wali-wali Allah dari selain manusia yang lain. Maksudnya bukan manusia yang lain gitu. Cuma mereka dari, yang wali Allah. Iya, bahwa mereka ada wali Allah. Dan sesungguhnya mereka wa annahum sesungguhnya mereka dan anak-anak mereka dan orang-orang yang mereka kasihi ingkanal amru. Ya, jadi mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika mereka adalah amru. Ya, jika benar usahanya seperti itu, gitu. Oh ya, jika benar usahanya seperti itu maka berdoalah maka panggillah pada orang-orang yang berdusta ya, ini. Dari mereka. Pada itu maksudnya doakanlah benar. Maka doakanlah atas orang-orang yang berdusta dari kalian atas orang-orang yang min ghairikum bil maut. Doakan kematian gitu. Doakan kematian jika kalian orang-orang yang benar di dalam klaim kalian. Tentang baik. Klaim kalian. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada Bani Israel, jika akhirat itu adalah milik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, khalisatan yang bebas min dunnas dari manusia yang lain. Jadi di antara klaim yang sering dilakukan oleh orang Bani Israel dan ini perkataan yang mengada-ngada, mereka mengklaim bahwasanya itu surga itu khusus untuk mereka saja. Jadi mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah ya anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ya orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga telah disiapkan bagi mereka. Ini klaim mereka ya, klaim tanpa dasar. Maka kita diminta mengatakan kepada mereka fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Maka harapkanlah kematian jika kalian orang yang benar. Karena ya kalau mereka sudah yakin bahwasanya ketika mati mereka akan masuk surga, kenapa kalian tidak yang minta segera dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian segera menemui Rabb kalian, agar kalian segera bisa ya hidup bahagia di sisi Rabb kalian. Ini ya semacam sindiran ya. Dan ini adalah cara mendebat orang kafir yang mengklaim bahwasanya surga milik mereka. Nyatanya ya mereka sangat mencintai kehidupan di dunia. Ya orang kafir itu sangat mencintai kehidupan di dunia. Karena sebetulnya mereka tahu bahwasanya azab Allah telah menanti kalian, ya, telah menanti mereka di akhirat. Sehingga kalau mereka diminta untuk mengharapkan kematian, tentu mereka nggak mau. Yang ada kalau bisa mereka ingin hidup ribuan tahun, ya. Yang ada kalau bisa mereka ya terus-menerus hidup di dunia, kekal di dunia. Karena mereka tahu bahwasannya mereka telah melakukan banyak sekali kekufuran dan pembangkangan serta penyingkaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kalau mereka mati mereka tahu mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita akan perhatikan pada ayat selanjutnya nanti bagaimana mereka agar bisa diberikan umur panjang sampai 1000 tahun agar bisa hidup bahagia di dunia. Karena memang kebahagiaan orang-orang kafir itu hanya di dunia saja. Adapun di akhirat ya mereka akan kekal di neraka. Nah, lanjutkan. Berarti yang belum budaya yalisnya. Ya, silakan Bang Rex. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Dan tidaklah mereka mengharapkannya selamanya. Dan tidak akan mereka mengharapkannya selamanya. Terima kasih. Dengan apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka. Dan tidak akan. Iya. Yeah. Dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Al-waw harfu atfin lan harfu nasbin ya tamannau fi'lun mudori hu sebagai mafulun bihi abadan apa ya Ustaz? Abadan ini zorof. Zorof. Abadan zorof bima jar majrur qaddamat fi'lun madin id maf'ulun bi Ustaz apa Ustaz ini? Fa'ilnya Bu. Fa'il loh. Kan dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Id fa'ilnya him maf'ulun apa nih? Mudafun ilaihi. Wa harfu atfin Allahu harfu jala sebagai fa'il alimun sebagai khobar bizolimin jar majrur. Walan yaf'alu zalika abadan lamma ya'rifunahu min sidqin nabiyyi. Bukan lamanya lima Bu, lima ya'rifunahu. Lima ya'rifunahu min sidqin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man kadzabahum waftara'uhum wa bisa babi marta ini bukan waman Bu tapi wamin wamin kazabahum Ustaz kazabhum kalau min itu kan berarti majrur sebenarnya wamin kazibihim kazibihim ya nah. Wamin kazibihim waftiraihim waftiraihim wa bisa babi bisa babi martakabuhu minal kufri wa isyani martakabuhu minal kufri wa isyani al muaddiyaini ila hirmanihim minal jannati wa dukhulun nari wallahu ta'ala alaihim bizzalimina min ibadihi wa sayajazihim ala zalika walan dan tidak akan mereka mengerjakan demikian selamanya sedangkan mereka mengetahui dari kebenaran Nabi Muhammad SAW dan dari kedustaan dan fitnah Iya, kadzibin itu kan kedustaan, iftiraim itu perbuatan mengada-ngada. Dan dari kedustaan dan perbuatan mengada-ngada, dan disebabkan mereka melakukan kufuran dan maksiat. Kufuran dan kemaksiatan. Pada yang mengantarkan mereka, ya. Yang mengantarkan mereka dan untuk diharamkannya surga dan memasukkannya ke dalam neraka. Dan Allah Ta'ala terhadap mereka zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Oh, alimun ya, alim. Dan Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim dari hambanya. Dari hamba-hambanya. Dan balas untuk mereka adalah yang demikian. Iya, dan akan membalas mereka ya atas perbuatan membalas mereka. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian selama-lamanya. Kenapa? Dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Ya, dengan sebab kekufuran, kemaksiatan, pembangkangan, pelanggaran yang telah mereka lakukan, mereka tidak mungkin akan mengharapkan untuk segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sebenarnya paham bahwasanya konsekuensi dari pelanggaran tersebut, konsekuensi dari kekufuran dan kemaksiatan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui ya orang-orang yang zalim dari kalangan hamba-Nya. Dan sebetulnya kalau kita bicara zalim, ini kezaliman itu bertingkat-tingkat. Dan kezaliman yang paling zalim adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sesuatu sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kezaliman yang paling zalim. Adapun mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, ini memang bentuk kezaliman juga, dan seorang muslim tentu tidak boleh melakukannya. Namun kezaliman yang paling zalim adalah ketika seorang manusia itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembahan. Ini bentuk kezaliman yang paling zalim. Dan ini jelas ya dilakukan oleh orang Bani Israel ya, dan juga orang-orang kafir semisal mereka. Di mana mereka menjadikan ya sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan ya. Gak apa-apa, kita muter lagi aja ya. Tadi pertama siapa ya? Umi Ida tadi ya? Ya, Umi Ida? Ya, ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُكُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَهُوَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka manusia yang paling tamak atas kehidupan dunia, dan bahkan mereka orang yang musyrik yang mengharap bahkan lebih ya maksudnya kalian pun akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Oh, dan kalian akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengharapkan seorang dari mereka. Enggak, ya waktu itu maksudnya salah seorang dari mereka sangat mengharapkan. Oh ya, apa Ustaz? Salah seorang dari mereka sangat mengharapkan seandainya dia diberi umur 1000 tahun dan tidaklah dia akan menjauhkan, maksudnya umur itu ya Ustaz ya. Tidaklah ya, umur yang panjang, umur yang 1000 tahun tidak akan menjauhkan mereka dari azab sekiranya mereka diberi umur ya Ustaz ya. Dan ya, Allah diulang ya Pak, ke depan ya Ustaz ya. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-wawu harfu istinaf. Al-lamu harfu taukid. Tajidanna fi'il mudori mansub bi nun mansub karena ada nun taukid maksudnya. Bukan, jangan dibilang mansub. Apa Ustaz? Kalau fi'il mudori bersama dengan nun taukid dia itu mabni. Oh, mabni, mabni ya, mabni. Kemudian nunnya nun taukid ya Ustaz ya, hum sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih ya. Fa'ilnya anta ya. Failnya ya, failnya domil musatir takdiruhu anta. Ahrozo ini maf'ul bih kedua. Oh, maf'ul bih kedua. Oh, ahrozo maf'ul bih kedua. An-nasi mudof ilai. Kemudian ala hayatin sebagai jar majrur. Al-wawu harfu atof. Minal lazina jar majrur. Asroku ini fiil apa Ustaz? Asroku sebagai fiil madi fa'ilnya alwau yawaddu ini fiil mudori Ustaz ya. Kemudian ahadu adalah fa'ilnya hum sebagai maf'ulun bih. Lau ini temannya seandainya. Lau itu dia harfu sartin ya. Harfu sartin misalnya. Harfu sartin yu'ammaru fi'il mudori alfa fi'il mudori fa'ilnya kembali kepada yu'ammaru fi'il mudori majhul. Fi'il mudari majhul, naibul fa'ilnya kembali kepada ahadu ya Ustaz ya. Kemudian alfa ini itu maf'ul bih. Maf'ul bih sanati sebagai mudofun ilaih. Kemudian alwau harfu atof atfin ma nafiyah wa mubtada bi muzazihi jar majrur al-ha'u sebagai mudof ilaih minal azabi jar majrur an harfu nasbin sebagai hobaannya Bu ya. Jar majrur jar majrur sebagai hobarnya. Kemudian an harfu nasbin yu'ammaru fi'il mudorik mansub bi'an alwau harfu atof awahu lafu jalalah sebagai mubtada besirun hobar mubtada bima jar majrur ya'maluna fi'il mudori fa'ilnya alwau tafsirnya ya. Maksudnya wala ta'allamanna ayyuhar rasulu anna yafu. Dia ini ilahnya jangan dipanjangin buat sisi-sisi kayak wala ta'alamanna ayyuhar. Bukan ta'alamanna. Wala ta'alamanna. Wala ta'alamanna ayyuhar rasulu annal yahuda asaddun nasi ro'abatan fitulil hayati ayyan kanat hadihil hayatu minad dillati walmahdi minat dullati wal mahanati wal muhanati bal tasidu ro'atahum fi raqabatuhum raqabatuhum fitulil hayati ala raqabatil musyrikina Ya tamanna al-yahudi an ba'isa alfa an ya'isa alfa sanatin wala yub'iduhu hadal umur tawilu inna hasola min adabillah in hasola in in has in ya Ustaz in hasola min adabillahi wallahu ta'ala la yahfa 'alaihi sayun min a'malihim wa sayujasihim 'alaiha bima yastahiqunahu minal adabi. Dan sungguh engkau akan mengetahui wahai Rasul bahwa orang Yahudi itu adalah manusia yang paling besar hasratnya, Ustaz ya, hasratnya atau keinginannya dari umur panjang di kehidupan dunia. Dan sekalipun kehidupan dunia itu adalah kehinaan dan kerendahan. Yeah. Harapan mereka itu akan umur panjang itu melebihi harapan orang-orang yang musyrik. Dan bangsa Yahudi, kaum Yahudi itu mengharapkan untuk hidup selama 1000 tahun dan tidaklah umur yang panjang itu yang telah berlalu menjauhkan mereka dari azab Allah. Dan Allah Ta'ala tidaklah bersembunyi tidak telah tersembunyi atasnya dari segala apa yang mereka lakukan. Dan kelak Allah akan membalas mereka dengan apa yang pantas bagi mereka dari azab. Saya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Jadi kita hafal keliru terjemahnya ya. Jadi yang tepat itu, dan sungguh kalian akan mendapati mereka, yaitu Bani Israel, orang Yahudi, sebagai manusia yang sangat menginginkan kehidupan dunia. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Jadi keinginan mereka ini pun lebih tinggi ya, sekalipun ya, lebih tinggi dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang musyrik yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga menginginkan umur yang panjang agar mereka bisa ya menikmati kehidupan mereka di dunia. Karena mereka tahu setelah kehidupan dunia mereka akan diadab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang Yahudi lebih tinggi harapannya dari orang-orang yang musyrik ya. Karena orang Yahudi itu lebih paham lagi bahwasanya pengingkaran dan pembangkangan yang mereka lakukan ya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu balasannya adalah azab Allah di neraka, sehingga mereka sangat ingin agar dipanjangkan umurnya. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar. Salah seorang dari mereka sangat berharap agar diberikan umur 1000 tahun. Padahal ya umur 1000 tahun tersebut, kalaupun mereka benar ya diberi umur 1000 tahun, ma huwa bimazahzihi minal azabi ayu apa. Ya, diberinya umur panjang tersebut tidaklah menjauhkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam logika mereka, kalau mereka bisa hidup hingga 1000 tahun, setidaknya mereka ingin puas-puas di dunia. Ya padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mereka hidup 1000 tahun atau lebih dari itu, mereka tidak akan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi mungkin mereka bebas ya di dunia ini. Ya mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan berupa pembangkangan, pelanggaran ya, pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah basirum bima ya'lam, bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, sudah waktunya. Karena tadi kita mulainya agak telat. Kita lanjutkan. Berarti berani lagi ya. Nah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran, ya Ustaz, maksudnya kepada hati kamu dengan izin Allah untuk yang membenarkan apa yang ada, apa ya, apa yang datang di tangan kalian, apa yang ada di tangan kalian, apa yang ada di tangan mereka, membenarkan apa yang ada di tangan mereka, dan sebagai petunjuk dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Kul fi'il amr, man di sini isim kana bukan Ustaz yang didahulukan. Enggak, dia apa namanya, kita bilangnya sih kalau kayak gini isim apa namanya, isim syarat sebagai mubtada. Oh, isim isyarah isim. Bukan isyarah, bukan isim syarat. Nah, karena dia ada jawabannya. Oh, isim syarat sebagai mubtada. Kana ini fi'il maldi naqis. Aduan ini khobar kana ya. Tadi kana isimnya kembali ke mana? Kana kembali ke man. Isimnya? Ya, isimnya maksudnya ya. Betul nggak isimnya jadi man itu, Ustaz? Iya, betul. Ya. Aduan itu khobar kana li Jibrila jar majrur alfa'u harfu atfin inna. Enggak. Kan tadi syarat berarti ini jawabnya. Harfu jawab ya, harfu jawab lisyatin. Inna harfu taukid. Hu ini isim. Jangan dibilang hu, al-ha'u. Al-ha'u isim inna. Nazzalahu, nazzalanya ini fi'il maldi. Na-nya itu apa? Fa'ilnya itu na, maksudnya Allah ya Ustaz ya. Asli. Nazzala itu fi'il maldi. Hu-nya itu maksudnya ke Al-Quran ya, kalau di situ bukan ya, oh Jibril. H-nya apa fa'ilnya? Kalau fa'ilnya mah Jibril, kalau H-nya Jibril. Al-Hu-nya maf'ul bi. Ala qalbi jar majrur, ka mudhaf ilaihi, bi izni jar majrur, lafzul jalalah mudhaf ilaihi, musaddiqo ini hal. Ya Ustaz? Iya benar hal. Ini. Lima jar majrur. Oh iya. Lima jar majrur. Baina dhorof yadai mudhof ilaihi. Hi al-ha'u yad mudhof ilaihi juga. Al-wawu harfu atfin. Huda hal ma'tuf ke musaddiqo. Al-wa'u harfu atfin, bushro hal juga maktuf ke musaddiqo. Lil mu'minin jar majrur. Kemudian 97. Qul ayyuhar rasul lil yahudi hina qalu in jibrila. Inna Jibrila huwa aduwuna minal malaikati. Man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalal Qur'ana ala qalbika biiznillahi ta'ala musaddiqan lima sabqihi min kutubillahi. Musaddiqan lima sabaqahu min kutubillahi. Oh, sabaqahu min kutubillahi. Wahadiyan ilal haqqi wa mubashiran lil musaddiqina bihi bikulli khairin fid dunya wal akhirati. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi ketika mereka berkata bahwasanya bahwa Jibril adalah musuh atau ya bahwa Jibril adalah musuh kami, ya, dari para malaikat. Tadi katakanlah bahwa siapa yang menjadi musuh Jibril, sesungguhnya Jibril adalah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah Ta'ala, yang membenarkan apa yang sudah diturunkan dari kitab-kitab Allah sebelumnya, dan sebagai petunjuk kepada kebenaran, dan sebagai kabar gembira atas segala kebaikan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang meyakininya. Sebagai kabar gembira bagi orang yang membenarkan. Bagi orang yang membenarkannya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Qul ma kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Katakanlah, siapa saja yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an itu musaddiqan, membenarkan apa yang ada di sisi mereka, yaitu membenarkan kitab yang datang sebelumnya, ya, Zabur, kemudian Taurat dan Injil. Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, artinya kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut, mulai dari Zabur, kemudian Taurat dan juga Injil, itu merupakan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Ya, Zabur kepada Daud, kemudian Taurat kepada Musa, kemudian Injil kepada Isa alaihi wassalatu wassalam. Jadi Al-Quran ini bukan kitab baru, ya, melainkan kitab yang datang juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan kitab dan ajaran nabi sebelumnya. Hanya memang Al-Quran ini menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dengan datangnya Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya ini tidak lagi diamalkan. Karena Al-Quran inilah yang menjadi pedoman di akhir zaman yang dibawa oleh, ya, penutup para nabi. Dan memang faktanya kitab-kitab yang ada di masa para sahabat, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu isinya udah banyak yang dirubah. Apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang tentu, ya, kita mikirnya bahwasanya, ya, Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nah, itu, ya, isinya telah banyak diubah oleh para pendeta mereka agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun Al-Qur'an, alhamdulillah wa masya Allah, dari, ya, pertama kali diturunkan, ya, 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak berubah. Karena ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, ya. Dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Makanya Al-Qur'an ini ajaib, ya. Kalau kitab yang lain, ya, sekalipun ada yang berubah satu ayat, bahkan mungkin satu surat, ya, enggak akan ada yang peduli, karena ya hampir tidak ada, ya, atau jarang sekalipun, cuma 1-2 orang yang hafal Injil di luar kepala. Adapun Al-Qur'an, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf pun ada yang merubah, orang Islam pasti akan menyadarinya. Kenapa? Karena banyak sekali para hafiz, ya, para huffaz, para hafizat yang menghafal Al-Qur'an. Yang kalau ada orang yang berusaha, ya, apa namanya, mengubah isi Al-Qur'an, pasti ada yang menyadarinya. Bahkan kalau sekiranya kita memberikan tantangan kepada seluruh agama yang ada di muka bumi ini zaman sekarang, kalau kita misalnya hilangkan semua tulisan Al-Qur'an, ya, tulisan kitab suci, misalnya kita sepakat Injil dihapus, Al-Qur'an dihapus, maka yang akan kembali ada adalah Al-Qur'an, karena banyak penghafalnya, ya. Ini masya Allah, ini adalah bukti kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an, kalaupun saat ini misalnya qadarullah, ya, semua Al-Qur'an ini dihapus, ya, maka tidak butuh waktu lama untuk menulis kembali Al-Qur'an, karena penghafalnya banyak. Sedangkan kitab yang lain, ya, kitabnya orang Hindu, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Kristen, orang apa namanya, Yahudi dan selainnya, itu kalau kitab mereka sekarang dihapus, niscaya mereka tidak akan lagi memiliki kitab suci setelahnya. Karena tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang menghafalnya. Ya. Adapun Al-Quran, Masya Allah, banyak orang yang menghafalnya persis sebagaimana versi cetaknya. Bahkan ada yang menghafal sampai posisinya ya. Kalau kita lihat banyak ya zaman sekarang ini, Masya Allah, orang-orang yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala menghafal Al-Quran sampai hafal letak posisinya. Ya, di atas, di tengah, di bawah. Di bawah ayat yang baris keberapa, sampai hafal seperti itu. Ini merupakan bukti ya keajaiban Al-Quran. Dan bukti bahwasanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahuda, Al-Quran ini adalah petunjuk ya bagi manusia, bagi yang mau selamat ya dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke rahmat dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengikuti Al-Quran. Wa bushra lil mu'minin, dan juga Al-Quran itu berisi kabar gembira bagi orang yang beriman ya, karena Allah menjanjikan kenikmatan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Nah, ayat ini berbicara tentang fakta bahwasanya orang Yahudi itu tidak menyukai Jibril. Orang Yahudi tidak suka dengan Jibril. Karena ya alasannya ini mirip dengan orang Syiah. Orang Syiah itu termasuk ya sangat membenci Jibril, ya malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Sama dengan alasan orang Yahudi. Orang Yahudi ini marah dengan Jibril ya karena nabi terakhir itu ya dari kalangan bangsa Arab. Bukan dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu bahwasanya malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Sehingga orang Yahudi ini membenci Jibril alaihissalam. Karena dalam pikiran mereka ini semua salah Jibril. Harusnya Jibril itu memberikan wahyu itu kepada ya nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Ini sama dengan apa yang diyakini oleh Syiah. Di mana Syiah itu juga membenci Jibril, di mana mereka mengatakan tentu Syiah di sini adalah Syiah Imamiyah ya. Ya, jadi Syiah itu sebetulnya bertingkat-tingkat ya. Syiah di sini afwan bukan Syiah Imamiyah tapi Syiah Rafidhah ya. Syiah Rafidhah. Jadi kata Syiah Rafidhah itu Jibril ini salah alamat. Harusnya yang mendapatkan wahyu itu bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini antara bentuk melampaui batasnya orang-orang Syiah Rafidhah ya. Dan memang enggak heran karena memang ya banyak para pakar sejarah mengatakan bahwasanya Syiah ini merupakan ya tipu dayanya orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak rela masuk Islam lalu mereka berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, makanya mereka apa namanya ya membuat tipu daya dengan membuat ajaran baru yang bernama Syiah. Meskipun memang di masa awal muncul Syiah itu tidak seperti yang sekarang. Syiah di zaman awal-awal kemunculannya itu memang benar-benar kumpulan orang-orang yang ingin mendukung Ali bin Abi Thalib ketika qadarullah mereka berkonflik dengan sesama para sahabat. Namun pada perkembangannya disusupi oleh orang-orang Yahudi sehingga lahirlah ya Syiah Rafidhah yang kita tahu sangat memusuhi Islam. Yang mengaku Islam, tapi sangat mengusi ajaran Islam. Sehingga mereka punya nabi sendiri, punya kitab sendiri. Ya, ini merupakan tipu daya orang Yahudi. Jadi gak heran kalau kenapa banyak persamaan ajaran Yahudi dengan ajaran Syiah. Ya, nah. Ya demikian mungkin untuk teorinya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yahudi yang sekarang itu turun Bani Israel. Ya betul. Jadi yang harus dicatat bahwasanya Yahudi itu adalah ras, ya. Beda dengan yang lain. Misalnya Kristen. Kristen itu bisa dianut oleh siapa saja, ya. Orang Asia bisa, Eropa bisa, Afrika bisa. Tapi kalau orang Yahudi itu tidak bisa. Orang Yahudi itu harus keturunan Bani Israel. Jadi enggak bisa orang Indonesia yang beragama Yahudi, ya. Mereka itu ya, orang Yahudi itu hanya berdasarkan ras mereka. Hanya orang-orang mereka yang bisa beragama Yahudi. Dan memang jelas bahwasanya Yahudi di zaman sekarang itu keturunannya Bani Israel. Memang keturunannya Bani Israel. Justru keberadaan mereka itu membenarkan Al-Quran. Dan memang kita bisa menyaksikan ya bagaimana tingkah laku orang-orang ya Yahudi zaman sekarang, dan ini persis dengan kelakuan nenek moyang mereka, ya, di mana mereka suka melampaui batas, kemudian melakukan kerusakan, tapi ya meyakini itu sebagai kemaslahatan, dan itu yang mereka lakukan di Palestina ya, terhadap saudara-saudara kita Muslim di sana. Dan memang seperti itulah mereka sejak zaman nenek moyang mereka. Ya. Dan kita nggak heran kalau mereka itu menjadi bangsa yang maju, karena memang ya sebagaimana dikatakan ya kan, bahwasanya Allah telah melebihkan mereka. Ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku telah melebihkan kalian atas umat yang lain. Ya Allah memang berikan anugerah kepada Bani Israel itu berupa kecerdasan dan sebagainya, sehingga mereka menjadi ya negara yang maju. Namun ya hal semacam ini justru menjadi ujian bagi kita orang Islam, apakah kita ya berdiri menentang mereka atau malah menjadi para pendukung mereka. Dan justru ya sejarah perseteruan Islam dengan Yahudi ini enggak akan berakhir ya, sampai nanti hari kiamat. Bahkan tanda di antara tanda besar hari kiamat adalah ketika kita bisa mengalahkan mereka. Ketika kita bisa memerangi mereka, bahkan sampai pohon-pohon pun ikut memerangi mereka dengan cara memberitahu ya lokasi mereka. Dan ini merupakan sunnatullah. Ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang Yahudi akan terus memerangi orang Islam sampai tiba masa di mana kita yang akan memerangi mereka. Ini merupakan sunnatullah yang wajib kita terima. Betul ya. Jadi memang Yahudi ini memang ujian bagi orang-orang Islam ya. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali kisah-kisah pemberontakan ya, seperti Yahudi Bani Quraidah dan juga kelompok yang lain, yang mana mereka itu ya bekerja sama dengan orang ya kafir atau orang musyrik untuk memerangi Islam. Dan kalau kita membaca hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat ya, bahwa memang di antara tanda hari kiamat adalah ketika kita kaum muslimin berhasil ya menumpas orang Yahudi sampai-sampai pohon-pohon pun ikut memerangi mereka, memberitahu di mana lokasi mereka bersembunyi. Artinya kejadian penindasan orang Yahudi terhadap orang Palestina di Palestina sekarang ini itu merupakan sunnatullah yang wajib kita terima. Bahkan itu harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi, tentang sifat buruk mereka, ini benar-benar kita saksikan di zaman sekarang, ya. Jadi kita nggak heran bagaimana ya kondisi orang Bani Israel zaman dahulu. Bahkan di zaman sekarang aja kita masih bisa melihat kekejaman mereka. Bagaimana penindasan yang mereka lakukan kepada orang Palestina. Bagaimana setiap kerusakan yang mereka lakukan, tapi mereka anggap itu sebagai kebenaran. Jadi justru itu akan menambahkan keimanan kepada kita ya, sebagai seorang Muslim. Dan sebagai seorang Muslim juga kita meyakini bahwasanya ya mereka itulah ya yang akan menjadi tanda akhir zaman nanti, di mana kita akan berperang ya melawan orang Yahudi sampai mereka binasa. Ya, seperti itu. Nah, demikian berarti insyaallah untuk sesi bulan Juni selesai ya. Insyaallah masuk hari Senin. Karena ini udah ayat 100 mungkin ya enggak sampai setengah pertemuan, insyaallah kita sudah selesaikan tafsir dari juz yang pertama insyaallah taala. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.